فاتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خلف الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله بشكر kepada الله عز وجل. Pada malam hari ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk hadir di tempat ini, di salah satu rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam rangka menghadiri majlisul ilm, majlis yang dibacakan di situ ayat-ayat Allah, begitu pula hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qanuhuddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasa, pada malam Rabu kita akan mempelajari ataupun membacakan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada bab Al-Amr bil Muhafadzati ala Sunnati wa Adabiha, bab perintah untuk menjaga sunnah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga adab-adabnya. Ada dua ayat yang belum dihafal. Semua yang hafal silakan membaca. Waqala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wadhkurna, dan ingatlah, wadhkurna, dan ingatlah, ma yutla fi buyutikunna, apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian. Min ayatillah, dari ayat-ayat Allah. Wal hikmah, dan al hikmah. Innallaha kana latifan khabira. Sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha mengetahui. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan juga hikmah. Sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha mengetahui. Al-Ahzab ayat yang ke-34. Khonafiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang diajak bicara di dalam ayat ini adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diajak bicara di dalam ayat ini adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-34 ini, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, yang diajak bicara adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ayat-ayat Allah, begitu juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan di rumah-rumah mereka. Maka kata Asy-Syaikhain rahimahullahu taala, "Fanisa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam yutla fi buyutihinna min ayatillahi wal hikmah ma yutla." Maka istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan di rumah-rumah mereka dari ayat-ayat Allah dan al-hikmah. Al-hikmah yakni as-sunnah. Apa yang dibacakan? Wa yatluhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa yatluunahu ayhunna aidan. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya dan mereka pun juga membacanya, yakni istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, dalam ayat ini Allah mengatakan udzkurna. Wadzkurna yakni udzkurna hadza, ingat ini. Udzkurna ma yutla fil buyut, ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah Nabi, rumah-rumah kalian. Walzamna bis sunnah, dan berpegang teguhlah kalian dengan sunnah. Waqumna bima yajib, dan tegakkanlah apa yang wajib bagi kalian. Dikarenakan yang dibacakan, li'annal ladzi yutla fi baitihil kitab wal hikmah, dikarenakan sesungguhnya yang dibacakan di rumah-rumah mereka, di rumah istri-istri Nabi adalah kitab dan juga hikmah. La syakka annahu qad hasala ala khairin kathir wa ilmin ghazir. Tidak diragukan bahwasanya sungguh terdapat padanya kebaikan yang sangat banyak dan ilmu yang berlimpah. Maka kata beliau, wa innahu mas'ulun an hadzal ilmi, dan bahwasanya dia akan ditanya tentang ilmu ini. Fa kullu man ataahu Allahu ilman wa hikmatan, maka semua orang yang Allah datangkan, yang Allah berikan kepada dia ilmu dan hikmah, fa innahu mas'ulun anhu akthar mimman jahila, maka dia akan ditanya tentang ilmu dan hikmah tersebut lebih banyak daripada yang akan ditanyakan kepada orang-orang yang jahil. Lebih banyak akan ditanyakan kepada orang-orang yang berilmu daripada orang-orang yang jahil. Maka ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, yang diambil dalam ayat ini yang berkaitan dengan bab al-amru bil muhafadzah ala sunnah, yakni dari firman Allah wadzkurna, ingatlah ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Maknanya ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah bukan semata-mata uzkurna, akan tetapi ilzamna, ilzamna bihi atau ilzamna bihinna, berpegang teguhlah dengannya, dengan Al-Qur'an dan sunnah, dikarenakan kalian langsung mendapatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang telah belajar, membaca Al-Quran, mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tanggung jawabnya lebih besar daripada orang-orang yang dia tidak pernah belajar. Saya ulangi, bahwasanya tanggung jawab orang-orang yang sudah belajar Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah belajar ilmu itu lebih besar dibandingkan dengan orang yang sama sekali tidak belajar. Amalan juga pun akan dilihat. Hendaknya orang-orang yang telah belajar Al-Quran dan sunnah, belajar agama, amalan dia harus berbeda dengan orang-orang yang tidak belajar agama. Karena dia lebih banyak ilmunya, maka tentunya amalannya hendaknya lebih banyak. Orang-orang yang berilmu, yang telah mengetahui ayat-ayat Allah dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya harus lebih bagus daripada orang-orang yang bodoh, daripada orang-orang awam yang tidak pernah belajar agama Allah Tabarakah wa Ta'ala. Begitu pula orang-orang yang berilmu, orang yang telah belajar Al-Quran dan Sunnah, muamalahnya harus lebih baik daripada orang-orang yang tidak pernah belajar ilmu. Orang-orang yang telah berilmu, telah mempelajari ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adab dan akhlaknya harus lebih mulia, lebih bagus dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu dan seterusnya. Ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang berilmu itu tanggung jawabnya lebih besar. Orang-orang yang berilmu tanggung jawabnya lebih besar dikarenakan dia telah memiliki ilmunya, apalagi ilmu Al-Qur'an. Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu adalah hujjah yang akan menolong engkau, akan menolong engkau, membela engkau, atau sebaliknya Al-Quran akan menjadi hujjah atasmu yang akan mencelakakan engkau ketika engkau tidak mengamalkan Al-Quran yang telah engkau pelajari. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, makna ingat itu bukan semata-mata ingat. Nah, makna mengingat sesuatu itu bukan semata-mata mengingat, akan tetapi apa? Diamalkan. Itulah fungsi peringatan ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-34. Nas'alullaha an yuwaffiqana wa iyyakum ilal ilmi wal hikmah innahu jawadun karim. Amin. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masuk pada hadis-hadis yang disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi. Kita telah selesai pembahasan ayat-ayat Allah Tabaraka wa taala. Kita mulai masuk pada hadis-hadis yang disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi dalam bab al-amri bil muhafadhah 'ala sunnah wa adabiha. Hadis yang ke-156. Fal awwal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, da'uni ma taraktum, biarkan aku dengan apa-apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Biarkan aku pada apa-apa yang aku telah tinggalkan kepada kalian. Innama ahlaka man kana qablakum, hanya saja yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah kathratu su'alihim, terlalu banyaknya pertanyaan mereka. Hanya saja yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah kathratu su'alihim, terlalu banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka. Wakhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan penyelisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Dan penyelisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika aku melarang kalian dari sesuatu, maka jika aku melarang kalian dari sesuatu, maka jauhilah. Fajtanibu, maka jauhilah. Wa idza amartukum bi amrin, dan jika aku memerintahkan kalian dengan sebuah perintah, dan jika aku memerintahkan kalian dengan sebuah perintah, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakanlah dari perintah tersebut semampu kalian. Kerjakanlah darinya, dari perintah tersebut, semampu kalian, sesuai dengan apa yang kalian mampu. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Khonafiddin a'azzani Allah wa iyyakum, dari hadis ini sangat jelas perintah untuk menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Islam, dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang aku larang kalian darinya, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan, maka kerjakanlah semampu kalian. Khonafiddin a'azzani Allah wa iyyakum, makna kathratu su'al, makna banyak soal, itu memiliki dua makna, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama maknanya adalah banyak bertanya. Banyak bertanya kepada nabi-nabi mereka. Maksudnya ya khonafiddin rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh Syafi'in rahimahullahu taala, kanu yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an asya'a qad la takunu haraman fatuharramu min ajri mas'alatihim. Para sahabat, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang terkadang perkara itu hukumnya tidak haram, kemudian ketika ditanyakan menjadi haram hukumnya. Saya ulangi, para sahabat ketika itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang tidak haram, kemudian menjadi haram gara-gara pertanyaan mereka. Au qad la takunu wajibatan fatajibu min ajri mas'alatihim, atau perkara yang tidak wajib kemudian menjadi wajib gara-gara pertanyaan mereka. Maka Rasulullah SAW memerintahkan supaya apa? Jangan banyak bertanya. Yang dikhawatirkan dengan banyak pertanyaan tersebut akan menyebabkan memberatkan kalian. Perkara yang tadinya enggak wajib ketika ditanyakan akhirnya menjadi hukumnya wajib. Perkara yang tadinya tidak haram terlalu banyak bertanya akhirnya menjadi haram. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan zaruni ma taraktum, biarkanlah dengan apa yang aku tinggalkan kepada kalian, jangan terlalu banyak bertanya. Ini tentunya ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah di zaman masih turunnya wahyu. Ini ketika itu di zaman masih turun wahyu. Maka jangan bertanya, banyak bertanya, dikhawatirkan berubah yang tadinya boleh jadi enggak boleh. Yang jadinya enggak wajib menjadi wajib. Sebagaimana ada seseorang yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha qad faradha alaikumul hajj fahujju. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk haji, maka pergilah hajilah kalian. Maka pergi hajilah kalian. Maka hukum asalnya kewajiban haji itu cuma sekali. Maka tiba-tiba berkatalah salah seorang sahabat yang bernama Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang bernama Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu, ketika mendengar Rasul mengatakan sesungguhnya Allah mewajibkan kalian haji, maka pergilah hajilah kalian, Aqra bin Habis mengatakan afi kulli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun haji itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan lau qultu na'am la wajabat walam mastata'tum. Maka kata Rasulullah seandainya aku katakan iya, niscaya benar-benar akan wajib setiap tahun. Sementara kalian kata Rasulullah tidak akan mampu. Maka setelah itu Rasul mengatakan zaruni ma taraktum, biarkan pada apa yang aku tinggalkan, biarkan aku pada apa yang aku tinggalkan kalian dengannya. Jangan terlalu banyak bertanya, dikhawatirkan kalau saya jawab na'am cuma satu kata itu jadi wajib setiap tahun. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Syaikhul rahimahullah sekali lagi, terlalu banyak bertanya ini itu yang dilarang adalah ketika di zaman masih turunnya wahyu. Di zaman masih turunnya wahyu. Adapun di zaman kita ini, amma fi ahdina wa ba'da inqita'il wahyi bi mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam fas'al. Adapun di zaman kita ini dan setelah turunnya wahyu, terputusnya wahyu dengan kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, silahkan kalian bertanya. Cuma is'al an kulli syai'in tahtaju ilaihi. Silahkan bertanya. Tetapi kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, bertanyalah tentang sesuatu atau bertanyalah tentang segala sesuatu yang engkau butuh kepadanya. Maknanya ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, jangan bertanya sesuatu yang engkau enggak butuh. Maka kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan sal tabil makna ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, idza sa'alta fas'al tafakkuhan wa la tas'al ta'annutan. Kata Imam Ahmad rahimahullah, kalau engkau bertanya, maka bertanyalah karena memang pingin tahu, pingin cari ilmu. Idza sa'alta fas'al tafakkuhan. Jika engkau bertanya, maka bertanyalah karena memang pingin faqih, pingin mengetahui ilmunya, pingin tahu hukumnya. Wala tas'al ta'annutan, dan jangan engkau bertanya perkara-perkara agama ini dalam keadaan ta'annut. Ta'annut itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sengaja bertanya yang aneh-aneh, sengaja bertanya yang sulit-sulit, supaya yang ditanya enggak tahu dan menjadi ketahuanlah bahwasanya ilmunya tidak seberapa. Apa bahasa yang enaknya? Pertanyaan ngetes atau pertanyaan menjatuhkan. Pertanyaan yang pinginnya menjatuhkan orang yang ditanya. Ternyata enggak tahu dia. Maka hati-hati ya khana fidan rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau rahimahullah, kalau kau bertanya, maka bertanyalah karena benar-benar ingin tahu ilmunya. Dan jangan engkau bertanya karena ta'annud. Bertanya tapi pingin ngetes. Bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Nah, supaya yang ditanya enggak tahu dengan pertanyaan tersebut. Akhirnya apa? Sengaja dijatuhkan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini namanya su'un niyah. Su'ul qasd. Jeleknya niat, jeleknya tujuan. Atau ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah bertanya. Bertanya termasuk perkara yang dilarang oleh para ulama adalah bertanya perkara-perkara yang belum terjadi. Nah, bertanya perkara-perkara yang belum terjadi. Nah, misalnya bertanya, kalau saya berada di atas Ka'bah, saya sholatnya ke arah mana? Pernah gak kamu naik ke atas Ka'bah? Nah, ini khanafidin rahim atau lagi di atas, pas di atas Ka'bah. Pesawat misalnya kan. Sholatnya kemana? Kau Ka'bahnya di bawah. Jawabannya terjadi dulu baru bertanya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, bertanya perkara-perkara yang belum terjadi. Maka sebagian salaf ketika ditanya oleh seseorang dengan perkara-perkara, yang perkara ini dia bertanya dengan sebuah perkara, maka mereka, para salaf bertanya kembali, ini sudah terjadi atau belum? Maka ketika dikatakan belum terjadi, maka tunggu saja jawabannya ketika sudah terjadi. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Hati-hati dengan pertanyaan-pertanyaan yang demikian. Pertanyaan karena ngetes, ingin menjatuhkan lawan, pertanyaan pada perkara-perkara yang belum terjadi. Dan seterusnya dari pertanyaan-pertanyaan yang dilarang, terlalu banyak bertanya. Para sahabat, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, mereka tahu dengan yang demikian, tetapi mereka sangat senang ketika datang orang-orang badui kepada Rasulullah SAW. Nah, para sahabat sendiri tidak terlalu sering bertanya kepada Rasulullah SAW, tetapi mereka sangat senang kalau ada orang-orang Arab badui, Arab gunung yang kurang adabnya, biasanya kalau mereka ini banyak bertanya. Datang-datang, enggak sopan, langsung nanya. Dijawab oleh Rasulullah SAW dan para sahabat mendengarkan. Para sahabat mendengarkan pertanyaan tersebut. Atau begitu pula dihindari pertanyaan-pertanyaan atau pertanyaan yang jelek, termasuk juga ta'annud tadi, khanahidin rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan semuanya kembali kepada niat adalah pertanyaan pengin menunjukkan ilmunya. Nah, pertanyaan tapi dengan pertanyaannya ini adalah pengin menunjukkan ilmunya. Ini termasuk adab-adab thalibul ilm, bertanya kepada guru, kepada ustaz, kepada syekh dan seterusnya, bukan dia enggak tahu, cuma dia sengaja pertanyaannya tuh tingkat tinggi. Tahu tingkat tinggi ya? Yang orang-orang lain enggak paham dengan pertanyaan ini. Sehingga anggapan orang-orang, Masya Allah, si fulan ini pemahamannya sudah tinggi sampai situ ilmunya. Nah, ini hati-hati ya, khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya sekali lagi kembalinya kepada niat. Khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Atau ada pula orang-orang yang insya Allah sengaja, sekali lagi kembali kepada niat, sengaja ingin menjatuhkan salah seorang ustadz, sengaja dia nanya, ini wakil khanafuddin rahimani wa rahimakumullah, tapi enggak di sini insya Allah. Nanya ustadz gimana? Nanya nahwu. ini i'rabnya jadi apa? Ya setahu anak jadi ini. Ketika kasih tahu ini, tapi Ustaz Pulan bilang enggak begitu. Pertanyaan gimana kira-kira seperti ini? Nanya, habis itu habis dijawab, menurut saya ya, menurut ilmu yang ada pada kita, nahwu ini, demikian i'rabnya. Tapi kata Ustaz Pulan, enggak gitu Ustaz. Ya ngapain nanya lagi kalau gitu. Ini, khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Ini pertanyaan yang berbahaya, yang menjatuhkan salah seorang. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini ana sampaikan karena terjadi. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah semangat nyari-nyari jawaban. Tapi Ustaz Pulan enggak gitu ngomongnya. Enggak gitu katanya lain. Ya sudah. Ini khanafidin a'azani Allah wa iyyakum. Dihindari, ini adab para penuntut ilmu bertanya-bertanya dengan perkara-perkara yang dilarang atau penunjukkan yang lainnya. Walaupun boleh tentunya seseorang bertanya sesuatu yang telah dia ketahui, boleh seorang bertanya tentang perkara yang sudah dia ketahui kepada seorang guru ataupun seorang ustadz, tapi ditanyakan dalam rangka memberikan faedah kepada yang lain. Kalau memang yang lain banyak tidak tahu. Makanya Nabi bilang tadi apa? Semuanya tergantung dengan ada apa yang ada di dalam hati, apa niat ketika bertanya. Ini diambil istimbat dari kisahnya Jibril alaihissalam yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupai seorang lelaki, kemudian bertanya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam tentang rukun Islam, kemudian rukun iman, kemudian al-ihsan, tentang hari kiamat dan seterusnya. Dia menyerupai seorang lelaki yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, tidak terlihat bekas safar. Maka dia bertanya hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il? Tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?" Maka Umar mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah mengatakan, "Dzaka Jibril." Itu adalah Jibril, "Atakum yu'allimukum amra dinikum." Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tadi Jibril yang dia datang kepada kalian dalam rangka mengajari perkara agama kalian. Nabi menisbahkan yang mengajari siapa? Jibril. Jibril yang datang kepada kalian mengajari kalian perkara agama kalian. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan wallahu taala alam bisawab, menunjukkan Jibril tahu, cuma pingin mengajari para sahabatnya. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Tapi tadi jangan terlalu tinggi pertanyaannya, yang ketika dijelaskan orang sekitarnya juga enggak paham. Ini namanya apa? Bukan mau mengajar orang lain, pingin menampilkan kemampuan. Ingat sekali lagi kembalinya kepada niat yang ada di dalam hati. Kalau ya mau ngajarin orang itu, carilah pertanyaan yang kira-kira dijawab tuh orang paham. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Ini dijelaskan terlalu tinggi, akhirnya juga orang-orang kebingungan. Ini tentang makna yang pertama dari kasratus sual, yakni banyak bertanya dengan perkara-perkara yang tidak penting dan seterusnya. Makna yang kedua, kasratu su'al, maknanya adalah banyak meminta. Banyak apa? Meminta, banyak minta-minta. Kasratul mas'alah. Banyak meminta. Ini minta sesuatu pakai tangan, minta. Karena memang bahasanya sama, soal, Sa'ala itu bisa maknanya bertanya, bisa maknanya minta minta-minta. Semuanya tercela. Banyak bertanya itu tercela, begitu juga banyak meminta-minta juga tercela. Di antara celaan banyak meminta-minta, ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya di antara balasan di hari kiamat nanti dengan orang-orang yang suka meminta-minta, mengemis dalam keadaan dia mampu untuk bekerja, badannya kuat, tidak cacat dan seterusnya, banyak meminta untuk pribadinya. Ingat, untuk pribadinya, bukan untuk kepentingan umum. Adapun untuk kepentingan umum itu tidak masuk pada celaan meminta-minta. Yang dimaksud adalah tercelanya meminta-minta adalah meminta-minta dalam keadaan dia mampu bekerja untuk kepentingan pribadinya. Nah, adapun meminta-minta misalnya mengumumkan ada ta'awun, mengumumkan ada orang yang sakit, butuh bantuan dan seterusnya, maka tidak masuk pada kategori celaan meminta-minta. Yang dimaksud adalah meminta-minta dalam rangka memperkaya diri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya orang-orang yang di dunianya sukanya meminta-minta, maka dia datang nanti pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya enggak punya daging. Nah, dalam keadaan apa? Wajahnya enggak punya daging, dagingnya. Gimana enggak punya daging? Ya, kulitnya tok misalnya, kulitnya saja enggak ada dagingnya. Ini celaan bagi orang-orang yang meminta-minta. Nah, hukumannya di akhirat nanti, bahwasanya dia di akhirat akan datang dalam keadaan seperti orang yang muka, dalam keadaan walaisa fi wajihi qit'atu lahmin, dalam keadaan apa, di wajahnya tidak ada satu daging pun. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga jangan senang-senang. Karena di zaman sekarang ini ada orang-orang yang meminta-minta itu sudah menjadi apa? Profesi. Sudah menjadi profesi memperkaya diri. Dia duduknya duduk meminta-minta di jembatan, berpura-pura kakinya buntung, tahu-tahu hujan lari keras dia. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, ternyata diselidiki dia punya rumah mewah, ternyata hasil dari meminta-minta, maka inilah yang tercela. Banyak meminta dengan untuk kepentingan pribadinya dalam keadaan dia mampu bekerja. Nah, jangan merasa senang, enak minta-minta, enggak bekerja, enggak pegawai dapat duit. Ancamannya adalah datang pada hari kiamat dalam keadaan di wajahnya tidak ada satu daging pun. Mengerikan ya, kana hadin rahimani wa rahimakumullah. Ini makna banyak kasratu as-su'al. Nah, masih panjang pembahasannya. Insyaallah kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafizakumullah, dihafalkan hadisnya. Thank you.